Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatu lilmutaqin wal'udwana ala dhalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kita sudah masuk di bulan Sya'ban, bulan amal, ya. Di bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah, ya. Termasuk di antaranya adalah puasa beliau, ya. Dan para ulama mengatakan bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qura, ini adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an, karena mereka disibukkan, ya, untuk membaca Al-Quran, ya, tadarus mereka, ya, sekaligus juga untuk persiapan di bulan Ramadan, ya, persiapan di bulan Ramadan, ya. Maka sekedar mengingatkan, mari kita gunakan waktu yang Allah berikan ini sebaik-baiknya, ya, kita gunakan untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sebagaimana biasanya kita akan teruskan pembahasan kita di kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang hukum tatoyur. Ya, hukum tatoyur kita sudah sampaikan kepada sampai di bab tentang ayat yang berhubungan tentang tatoyur ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 131, kemudian surat Yasin, ya, ayat 19, dan beberapa hadis-hadis yang menyebutkan kepada hal tersebut. Ya. Kemudian pembahasan terakhir kita sudah sampai kepada hadis yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la atwa wala tiyarata wa yujibuni al-fa'l. Qalu wa ma al-fa'l? Qala al-kalimatu thayyibah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la atwa, tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Ya, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya, sehingga dulu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya ada unta yang sehat kemudian dicampurkan dengan unta yang sakit, ternyata unta yang sehat juga ikut sakit, ya, bukankah ini menular? Ya, maka Rasulullah beliau bersabda, ya, bagaimana dengan unta yang pertama sakit, siapa yang nularin? Ya. Nah, unta yang pertama sakit tentu tidak ada yang menularin. Ini menunjukkan bahwasanya penularan penyakit itu ada, tetapi tidak dengan sendirinya, yaitu ada yang menetapkan itu, ya, ada yang menetapkan, ada yang kena sakit, ada yang tertular, dan Islam, Rasul mengatakan, tidak mengatakan, ataupun Islam tidak menolak penularan penyakit, cuman di dalam Islam penularan penyakit itu berjalan sesuai dengan takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita meyakini bahwasanya penyakit itu menular dengan sendirinya. Nah, jadi semua berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau bersabda, wala tiarah, ya, tidak ada kesialan, ya, dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan oleh manusia, ya. Segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, yu'jibuni al-fa'al, akan tetapi yang bikin saya kagum, senang adalah al-fa'al, ya. Kemudian Rasul ditanya, apa itu wafa'al ya Rasulullah? Rasul bersabda, itu adalah kalimat thayyibah. Ya, kalau bahasa kita sering terjemahkan itu kalimat-kalimat positif, ya, kalimat-kalimat optimisme di dalam diri seseorang. Inilah yang katakan al-fa'al. Lawannya adalah tatoyur. Tatoyur itu orang merasa sial, pesimis. Ya, mau apa-apa pesimis. Nanti gagal lagi, nanti enggak bisa lagi, ini sial lagi. Ini namanya tatoyur. Tapi kalau al-fa'al adalah kebalikannya, yaitu orang selalu merasa optimis, ya, dengan apapun yang dia akan lakukan, ya. Maka kalau di psikologi, ya, kita dianjurkan jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif, ya. Karena itu nanti akan berpengaruh juga kepada kita. Ya, misalkan kita dianjurkan kita tidak boleh diusahakan meninggalkan kalimat saya gagal. Ya, kalimat saya gagal ini kalimat negatif. Tapi akan lebih baik seandainya seorang mengatakan saya belum beruntung. Ya, belum beruntung. Jadi yang akan tertangkap oleh alam bawah sadar kita adalah kata beruntungnya, ya, kata beruntung. Ini contoh-contoh kalimat-kalimat positif. Dan ini termasuk yang dianjurkan di dalam Islam. Karena apa? Karena ini akan menanamkan optimisme pada orang yang mendengar ataupun yang mengucapkan itu. Ini yang dikatakan al-fa'al, dan kemarin kita sudah sampaikan sedikit yang tentang masalah ini. Kemudian yang seterusnya adalah hadis, ya. Hadis yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mungkin sebelum hadis ini saya bacakan hadis setelahnya, ya. Di mana Rasul sallam di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, beliau bersabda at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakin Allahu yadhhabu bitawakkul. Ya, ini jadi hadis setelahnya. Jadi Nabi langsung mengungkit tatoyur itu syirik, ya, sampai dua kali belum mengatakan seperti itu. Jadi orang itu merasa sial, merasa pesimis dengan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, itu adalah bagian dari kesyirikan, ya, itu bagian dari kesyirikan. Berarti orang itu menyandarkan kebaikan dan tidak kebaikan, ya, kebaikan ataupun kesialan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata apa? Ibnu Mas'ud belum mengatakan wa ma minna illa, tidak seorang pun di antara kita kecuali juga merasakan itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi semua manusia pasti merasakan namanya tatoyur dan mengalami tatoyur. Nah, kira-kira benar enggak itu? Kira-kira benar enggak ucapan Ibnu Mas'ud? Maksudnya benar enggak kalau Buddha mengatakan setiap manusia pasti mengalami tatoyur? Ya. Kalau saya jamin iya. Betul. Nah, ini yang jadi masalah kan di situ. Cuman apa? Di situlah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walakin Allah yadhhabu bitawakkul." Tetapi itu bisa dihilangkan dengan tawakal kalian. Jadi misalkan kalau kita yang dari dulu sudah mempercayai seperti itu, ya, mempercayai adanya tatoyur misalkan. Contoh kalau kita kejatuhan cicak saja pasti ada perasaan beda di dalam diri kita, itu sudah tatoyur. Tapi apa, pada saat hati kita mengingkari itu, ya, berusaha mengingkari itu, kemudian kita coba tawakalkan kepada Allah, maka itu sudah tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Dan pada saat kita tawakal inilah kemudian dosa tatoyur ini kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan di dalam hadis ini, walakin Allah yadhhabu bitawakkul. Tetapi itu semua dihilangkan oleh Allah dengan ketawakalan kalian. Nah, jadi ada solusinya. Ya, pada saat Islam melarang, kemudian Islam memberikan solusi. Nah, maka ada juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat kita mengalami ini. Ya, di antara doanya di situ ada dua doa. Yang satu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Ini doanya, doa untuk menghilangkan tatoyur di dalam hati kita. Nah, jadi karena banyak sekali, ya, jenis tatoyur kan banyak sekali, ya, kalau di masyarakat kita itu banyak sekali. Ya, maka contoh-contoh yang kemarin kita sudah sebutkan, maka untuk menghilangkan itu seandainya ada pada hati kita, kita membacanya doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Ini yang kita baca. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali dari Engkau juga. Ya. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu dari Allah. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta. Dan tidak ada yang bisa menolak keburukan-keburukan kecuali juga Engkau, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wala haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka doa ini doa yang pendek, tetapi inilah doa ketauhidan. Ya, kita katakan ini adalah ketauhidan. Pada saat seseorang itu membaca doa ini, dia mengatakan tidak ada kebaikan kecuali dari Allah dan tidak ada keburukan juga, keburukan itu sumbernya dari Allah. Tidak ada yang bisa menolak keburukan juga dari Allah. Maka orang seperti inilah dikatakan orang tawakal. Ya, orang tawakal. minimal pertama tawakal doanya. Walaupun hatinya belum 100%, walaupun amalannya belum bisa diwujudkan 100%, tapi minimal doanya sudah seperti itu. Kita sudah belajar bagaimana kita meyakini tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak ada yang bisa menolak keburukan, tidak ada yang bisa menetapkan keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini merupakan doa yang mengandung unsur ketauhidan yang sangat kuat. Ya. Namanya dalam kehidupan kita kan cuma ada dua saja, ada baik dan tidak baik saja. Ya. Adanya cuma dua itu. Maka setiap kebaikan kita harus yakini datang dari Allah. Setiap keburukan ini juga terjadi dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maka orang seperti ini adalah orang yang orang Jawa matan orang yang semeleh. Ya. Hidupnya itu semeleh itu sudah nyaman itu. Kita mau protes apa? Protes juga enggak bisa juga. Kita mau berkeluh kesah juga enggak bisa juga berkeluh kesah mengurangi kesusahan juga tidak bisa. Ya. Justru pada saat kita semeleh seperti ini kita tawakalkan kepada Allah. Jadi beban yang tadinya berat menjadi ringan. Dan kita lebih selamat tidak nyalah-nyalahkan orang lain. Ya, karena ya ada seorang ustadz yang ini mengatakan ya karena kita sejak kecil itu sudah dididik untuk nyalahkan orang lain gitu ya. Ya pada saat bayi anak-anak kan gitu berjalan jatuh tahu-tahu oh, mana kodoknya pukul kodoknya kan gitu ya. Jadi bukan enggak ada hubungannya dengan kodok tapi kodok yang suruh dipukul. Jadi sejak kecil aja sudah diajari nyalahkan gitu nyalahkan orang padahal jatuh sendiri kan gitu. Dan ini yang kemudian terbawa sampai besar. Pada saat kita mengalami musibah, mengalami kesusahan, yang selalu kita cari mana penyebabnya ini ya. Siapa ini yang ini? Jadi kita ingin cari saja kambing hitamnya di situ. Nah, tapi kalau orang sudah membaca doa ini tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan kecuali dari ketetapan Allah. Ini yang kemudian kita jadi tidak nyalah-nyalahkan orang lain di situ. Musibah kita enggak ada urusannya dengan orang lain. Musibah kita ya karena ya ulah kita sendiri kan gitu. Kebaikan yang kita terima juga adalah kebaikan yang memang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan menyalahkan perantara ya orang yang Allah jadikan perantara. Ya kalau perantara jadi sebab keburukan kita nyalahkan. Ya. Jadi pada saat dia menjadi sebab kebaikan kita dapat rezeki, ya kita diam saja kan gitu. Nah, ini jadi tidak fair ya, tidak adil seperti itu. Ya. Tapi doa ini menjadikan kita orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala haula wala quwata illa billah illa bik ya. Haul artinya adalah berpindah satu keadaan kepada keadaan lain itu al haul. Ya. Tahawul artinya adalah berpindah dari satu keadaan kepada keadaan lain. Maksudnya orang itu tidak bisa berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali itu adalah atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadinya tatoyur kemudian berusaha menjadi orang yang tawakal itu tidak bisa dilakukan kecuali juga dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mau berusaha sekuat tenaga apapun ya kalau Allah tidak tetapkan tidak bisa. Ya. Sudah dipanggilin azan gitu ya. Ya. Rumahnya samping masjid ya. Belum tentu juga datang ke masjid. Ya. Pasti diajak hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu jelas-jelas ayo kita kepada salat, ayo kita kepada keberuntungan. Ya jawaban kita cuma la haula wala quwata illa billah ya. Kita datang ke masjid itu pun dengan kekuatan dari Allah. Kalau enggak Allah tidak berikan kekuatan boro-boro gitu ya. Malah kadang pintunya ditutup itu. Jadi ini yang terjadi seperti itu. Jadi apa? Segala sesuatu itu berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada upaya usaha yang kita bisa lakukan kecuali juga dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka doa ini doa yang kita baca sebagai doa kafarat ya, doa untuk menghapuskan ataupun menghilangkan tatayur di dalam diri kita. Karena hukumnya sudah jelas itu adalah syirik ya. Rasul sudah mengatakan at-tiyaru syirkun. Ya, tiyaru itu hukumnya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Karena Kenapa ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak ada tatoyur, tidak ada kesialan itu dari burung, dari yang sejenisnya? Ya, karena orang-orang jahiliyah dulu menyandarkan ini kepada burung. Ya. Jadi tatoyur itu berasal dari kata burung yang artinya mereka meramal kebaikan dan keburukan itu dengan cara melemparkan burung, menerbangkan burung tersebut, dia terbangnya ke kanan ataupun ke kiri. Ya, kemudian dia akan meramal, kalau ke kanan berarti akan baik, kalau ke kiri berarti tidak akan baik. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan misalkan di dalam surat Tabarok, ya, di dalam surat Muluk, kemudian juga di surat An-Nahl, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid." Ya. Disebutkan oleh Allah, "Ma yumsikuhunna illa Rahman, innahu bikulli syai'in basir." Ya. Allah berfirman, apakah kalian tidak melihat kepada burung-burung yang di atas kalian? Ya. Dia bisa mengepakkan sayapnya, dia membuka dan menutup sayapnya. Ya. Kemudian wama yumsikuna illa Rahman. Ya. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali adalah Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi burung saja terbang bisa di udara, ya, itu juga dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang mengatur itu. Begitu juga di dalam surat An-Nahl, ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, alam yaro ila at-tayri musakhkharatin fi jawfit tayr, ya, di sini disebutkan, di sini musakhkharatun bi idznillah, ya, apakah kalian tidak melihat kepada burung yang ada di langit, ya, ada di sini fi jawfis sama ma yumsikuhuna illallah. Jadi apakah kalian tidak melihat kepada burung-burung yang di atas langit dan tidaklah yang bisa menahan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan orang-orang jahiliyah meyakini burung itu menentukan nasib, berpengaruh kepada kebaikan dan keburukan, Allah jelaskan burung terbangnya saja itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin burung itu akan berpengaruh kepada kebaikan dan keburukan seseorang. Ya. Kemudian di sini disebutkan tentang hadis yang sangat penting, ya, hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, disebutkan barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena tiarah, karena tatoyur, maka dia telah berbuat syirik. Ya, jadi disebutkan, jadi kalau orang itu sudah punya rencana kok mundur karena merasa sial, itu dikatakan syirik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan saya yang ngatain, ya, di dalam hadis Fudail dari Al-Fadl bin Abbas, ya, Ibnu Abbas beliau mengatakan innamatiyaratu ma'amdaka aw raddaka. Ya. Jadi untuk mengetes orang itu melakukan tatoyur atau tidak, lihat kalau orang itu sudah punya perencanaan kok kemudian dia jalan atau tidak. Ya. Kalau yang biasanya dia itu enggak menjalankan, nah itu ada indikasi kalau dia itu orangnya dipenuhi dengan tatoyur itu. Ya. Kenapa orang cenderung tidak meneruskan apa yang menjadi usahanya, rencananya? Pasti salah satunya dia merasa ah ini mau gagal paling, ah ini kayaknya nanti banyak hambatan gitu, ah nanti kalau jalan kayaknya ini rugi gitu. Nah, maka Rasul mengatakan yang seperti ini adalah indikasi orang itu memiliki tatoyur. Maka di dalam Islam, ya, pada saat seseorang itu melihat sebuah kebaikan yang akan dia lakukan ataupun dia melihat akan mampu meninggalkan sebuah mandorat, sebuah sesuatu yang dilarang di dalam Islam, maka dia, ya, sudah sebutkan misalkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Jika engkau sudah bulat tekad melihat itu kebaikan, maka sudah fatawakkal 'alallah, tawakal, jalan. Jalan teruskan, sandarkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jadi orang yang sibuk dan banyak bikin rencana-rencana, ya, rencananya banyak aja. Setiap hari bisa bikin perencanaan, tapi enggak ada satupun yang dilakukan. Ini yang tidak baik. Justru dari ini kita melihat Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang efektif, ya. Jadi misalkan di dalam kehidupan kita setiap pagi diajarkan oleh Rasulullah SAW ini yang menjadi manajemen seorang muslim ya. Kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang pertama kita minta ilmu bermanfaat dalam hari itu. Yang kedua kita minta rezeki ya, kemudian yang ketiga minta amal kita diterima. Maka jangan terlalu banyak perencanaan. Ini saja Rasul orang hebat ya. Rasul orang yang sangat kuat, sangat hebat. Beliau dalam sehari cuma tiga saja yang beliau lakukan. Ya. Pertama, minta kepada Allah ilmu bermanfaat. Yang kedua, agenda kedua minta rezeki, cari rezeki. Yang ketiga beramal, udah gitu. Ya. Kan kita tidak mungkin menjadi orang yang hebat dari Rasul. Ya. Kalau kita merasa tidak lebih hebat dari Rasul, jangan terlalu banyak perencanaan. Tapi apa yang sudah ini, udah jalankan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usahakan dalam sehari ada penambahan ilmu. Yang kedua, dengan ilmu ini kita jadi bisa mencari rezeki yang halal dan tidak halal. Dan dengan ilmu ini pula kita bisa tahu mana amalan yang diterima atau yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena nanti kalau sudah terlalu banyak perencanaan, ingin ini, rencana ini dan enggak dilakukan, nah itulah yang nanti tatoyurnya yang jadi kebanyakan di situ. Nah, itu yang jadi masalah ya. Ya. Jadi Nabi itu memberikan indikasi yang mudah saja. Kita lihat diri kita melakukan tatoyur atau tidak, itu adalah pada saat kita punya hajat, keinginan. Kalau keinginan itu jalan, kita tawakal, berarti kita tidak tatoyur. Tetapi kalau keinginan hajat itu kita tidak lakukan, maka itu kita dihinggapi dengan tatoyur. Sekali lagi, orang itu tidak melakukan itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau malas itu masih mending lah, tidak musyrik kan gitu ya. Tapi kalau enggak dijalankan itu yang jadi masalah. Karena biasanya dia akan melihat hal-hal yang negatif kalau dia jalan, sehingga dia tidak jalankan itu. Ya. Padahal kalau kita sudah dianjurkan, itu kebaikan untuk agama kita, itu kebaikan untuk dunia kita, maka lakukan dan kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada saat kita mengalami seperti itu ya, kita mengalami seperti itu, maka kita dianjurkan juga berdoa, Allahumma la khaira illa khairuka ya, Allahumma la khaira illa khairuka wala tiyara illa tayruka wala ilaha khairuka. Ya, ini doanya, Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha khairuka. Ya, jadi ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu datang darimu, dan tidak ada kesialan, tidak ada keburukan, itu juga keburukan yang Engkau tetapkan. Ya. Kemudian tidak ada ilah, tidak ada tempat kita beribadah, tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doa-doa ini adalah doa-doa yang menuntun kita ya untuk menjadi orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cermati, kita sudah memohon kepada Allah, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali darimu. Tidak ada yang bisa menolak kemadaratan, tidak ada yang menetapkan kemadaratan juga darimu. Nah, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang harusnya ya punya prinsip kuat. Ya, orangnya punya prinsip kuat itu. Tidak mudah ditakut-takuti. Ya. Jadi orang bertauhid itu tidak mudah ditakut-takuti. Ya. Kemudian juga tidak takut dengan ancaman. Karena apa? Karena segala sesuatunya disandarkan kepada Allah. Selain Allah tidak akan mampu la yadurruka wa la yanfa'uk. Jadi segala sesuatu selain Allah tidak ada yang mampu memberikan mudarat kepada kita dan memberikan manfaat juga enggak ada. Sama sekali enggak ada. Allah katakan tidak ada. Ya. Jadi kita belajar ya, belajar bagaimana menjadi orang-orang yang menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang hadis terakhir tadi adalah innama tayra ataupun innama tiyaratu ma amdaka araddak. Ya. Jadi sesungguhnya tiarah itu ialah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat ya dari keperluanmu. Ini indikasi yang seperti telah kami jelaskan tadi. Maka di bab ke-28 ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana hukum tatoyur. dan bagaimana contoh indikasinya, begitu juga bagaimana solusinya. Ya, solusinya pada saat kita mengalami hal tersebut. Jadi Islam itu senantiasa solutif. Pada saat melarang sesuatu, berikan dong solusinya. Ya, pada saat tidak membolehkan ini, mana jalan keluarnya? Itu harus seperti itu. Jadi umat ini ya tidak bingung, tetapi bisa diarahkan kepada hal-hal yang lebih baik. Nah, biasanya Islam itu pada saat melarang segala sesuatu, Islam akan mengalihkan kepada perkara yang paling dekat. Ya, kepada perkara yang paling dekat. Ya, misalkan Allah mengharamkan riba, Allah bolehkan jual beli, kan gitu. Kemudian misalkan ini Allah mengharamkan tatoyur, ya kita dianjurkan untuk jadi orang-orang yang optimis. Jadi dekat, ya solusi-solusi itu dekat dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ada 11 poin kandungan bab di dalam bab ini yang ini menjadi inti ya dari pembahasan kita. Yang pertama adalah tafsiran kedua ayat tersebut di atas, yaitu di surat pertama itu adalah di dalam surat Al-A'raf ya, kemudian yang kedua adalah surat Yasin ya, dua ayat ini yang membahas langsung tentang hukum tatoyur. Yang kedua dinyatakan bahwa tidak ada adwa. Ya, sekali lagi tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya, maka jangan nyalah-nyalahkan orang yang pertama sakit. Jangan nyalah-nyalahkan. Tapi juga begitu dianjurkan kita juga melakukan preventif, dalam artian kalau yang sakit juga jangan berusaha untuk ya biar orang lain tertular juga kan gitu ya. Jadi Islam memang unik ya. Islam unik ya. Kita tidak boleh lari dari orang sakit, tapi pada saat kita lihat orang sakit juga usahakan enggak usah mendekat ya. Ya, kalau kita sudah dekat jangan lari dari orang sakit gitu. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Itu bisa kita lakukan pada saat kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dinyatakan bahwa tidak ada tiara. Tidak ada tiara. Jadi tidak boleh merasa sial, tidak boleh merasa pesimis dengan apapun yang kita lihat, kita rasakan ataupun yang berusaha untuk nakut-nakuti kita. Ya, tidak usah. Ya. Ini memang kalau kita lihat di dalam surat Al-Annas kan begitu ya. Qul a'udzu birabbinnas, malikinnas, ilahinnas, ya. Min syarril waswasil khannas. Ya, cenderung yang paling banyak hinggap di kita adalah waswas, taswis. Ya, maka kita minta perlindungan kepada Allah sampai 3 kali. Pertama, qul a'udzu birabbinnas. Ya, katakan saya berlindung kepada Rabb manusia. Yang kedua, ilahinnas. Ya, yaitu dari sesembahannya manusia, ya. Qul a'udzu birabbinnas, malikinnas, ya, dari penguasanya manusia. Kita minta perlindungan kepada Allah sampai 3 kali. Dari apa? Yaitu min syarril waswasil khannas. Dari yang menimbulkan was-was di dalam hati kita. Nah, jadi ini termasuk upaya untuk menghilangkan tatoyur juga, was-was yang ada di dalam hati ini. Kemudian yang keempat, dan dinyatakan bahwa tidak ada hamah. Hamah itu burung hantu. Ya, hamah itu jadi orang merasa sial dengan adanya burung hantu, karena dulu orang jahiliyah meyakini burung hantu itu dari arwahnya orang yang mati terbunuh. Jadi kalau orang mati terbunuh, dibunuh itu arwahnya jadi burung hantu yang dia terbang ke sana kemari untuk menuntut balas. Nah, ini maka dijelaskan tidak ada hama, tidak ada seperti itu. Burung hantu ya anaknya burung hantu gitu ya. Jadi bukan dari mana-mana ya, itu dari telur burung hantu kemudian jadi burung kan gitu. Kemudian juga kalau di kita ya kunang-kunang kan gitu ya. Kunang-kunang ya bukan dari kuku orang mati kan gitu. Kunang-kunang ya dari anaknya kunang juga kan gitu ya, jadi bukan dari sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Kemudian yang kelima adalah serta dinyatakan bahwa tidak ada Safar, tidak ada kesialan di bulan Safar. Jadi segala bulan sama semua ya, jadi seluruh bulan 12 bulan adalah sama. Di bulan itu juga ada kebaikan ada keburukan ya, tidak bisa kita katakan ada bulan yang itu adalah bulan kesialan, hari sial. Begitu juga angka sial, enggak ada dalam Islam. Ya. Enggak ada, misalkan di hotel tidak ada hotel kamar 13 itu, enggak ada sampai. Dicari-cari di Indonesia enggak ada itu. karena dianggap itu angka sial kan gitu. Tapi orang walaupun sudah tahu ya, walaupun sudah tahu kalau dia bangun hotel juga dia tidak akan kasih angka 13. Karena tidak mungkin akan ada pengunjung yang mau di kamar 13 juga gitu. Jadi masalah juga di sana. Kemudian yang keenam adalah al-fa'al atau fa'al tidak termasuk yang ditolak dan dilarang oleh Rasulullah, bahkan dianjurkan. Ya, jadi kalau optimisme justru itulah dianjurkan. Contoh dalam tatoyur pada zaman dulu, ya misalkan kalau sahabat berkunjung kepada orang yang sakit, dia ucapkannya, wahai saudaraku yang akan sembuh gitu. Ya dia ucapkan, wahai saudaraku yang akan sembuh. Pada saat ketemu sahabat yang kehilangan barang, dia katakan, wahai sahabatku yang akan menemukan barangnya. Ini contoh al-fa'al pada zaman Rasul. Jadi dia sebutkan wahai saudaraku yang sakit itu. Sakit terus nanti. Jadi ini contoh al-fa'al. Jadi diucapkan kalimat-kalimat positif. Ya. Jangan besok orang sakit malah ucapannya yang nakut-nakutin gitu ya. Wah, ini kok semakin pucat saja kan gitu. Nah, ini kalau yang jenguk seperti 5 orang aja mati beneran itu nanti ya. Tapi kita dianjurkan dengan kata-kata yang positif ya, kata-kata yang baik. Ya katakan saudaraku yang akan sembuh, yang akan menemukan barangnya dan yang lainnya. Ini ternyata diajarkan oleh Rasul ya, diajarkan oleh Rasul, tapi mungkin di antara kita belum banyak tahu tentang hal-hal tersebut. Kemudian yang tadi yang ketujuh adalah pengertian al-fa'al. Fa'al kita sudah jelaskan tadi. Delapan adalah apabila terjadi tiaroh ataupun tatoyur dalam hati seseorang tetapi dia tidak menginginkannya, maka hal itu tidak apa hukumnya. Jadi kalau misalkan kita yang memang dari dulu sudah tatoyur ya, kemudian tapi yang penting hati kita sudah menolak itu, enggak mau, ini enggak benar, ini pasti enggak benar. Nah, kalau tetap saja hinggap, maka itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan menghapus dengan ketawakalan kita. Jadi, ya kita jalan aja, pokoknya kita tawakal saja kepada Allah. Nah, kalau orang itu sudah tawakal saja kepada Allah, diserahkan kepada Allah, maka itu sudah selesai. Jadi, tidak usah dirisaukan lagi. Bagaimana kalau ternyata takut terus? Karena bisa saja takut terus gitu. Misalkan tahu-tahu nabrak kucing kan gitu ya, kita sudah baca doa juga tapi kok masih takut terus. Nah itu namanya adalah taswis ya, was-was dari setan. Jadi ya kita dianjurkan memperbanyak doa tadi ya, jadi kita baca doa ini dengan harapan ya Allah menguatkan tawakal kita kepadanya. Kemudian yang kesembilan, doa yang harus dibaca oleh orang-orang yang menjumpai hal tersebut. Jadi ada dua doa ya, minimal kita salah satu hafal ya, yang mudah yang kedua mungkin la khairu illa khairuka wa la tayru illa tayruka wa la ilaha khairuka. Jadi doanya pendek ya, silahkan dihafal ya, silahkan dihafal atau kita hafal bareng-bareng, coba diikuti. Allahumma la khairu illa khairuka wa la tayru illa tayruka wala ilaha ghairuka. Nah itu pendek sekali, jadi pendek ya, jadi itu nanti dihafal. Kalau yang ini mungkin dicatat ya. Jadi biasanya kalau yang bapak-bapak itu sekali saja hafal biasanya. Maka minimal salah satu itu dihafal. Kecuali kalau memang ya sudah benar-benar tidak mengalami yang namanya tatoyur, maka tidak usah, tidak mengapa itu ya. Tapi kalau Rasul ini mengajarkan kepada kita ya, berarti kan umat ini memang kebanyakan itu mengalami hal-hal tersebut. Begitu juga misalkan yang kita malam-malam gelap takut ya lewat tempat gelap itu. Nah, kita juga bisa baca doa ini juga. Ya, karena gelap cahaya itu tidak mendatangkan keburukan, ya, tidak mendatangkan keburukan. Ya. Kemudian di sini ditegaskan bahwa tiaroh itu adalah syirik. Jadi tiaroh itu adalah syirik. Jadi karena ngerinya ini adalah hukumnya, hukumnya adalah perbuatan syirik. Yang sebelah adalah pengertian tiaroh yang tercela dan terlarang. Jadi perbuatan tatoyur, tiaroh ini adalah perbuatan yang terlarang di dalam Islam. Dan satunya tadi belum disebutkan adalah ghula. Ya, ghul. Ya, kalau di dalam kita ada setan ya. Ghul itu kalau ghul itu dari bangsa jin. Ya, jin. Jadi ini yang perlu mungkin saya tegaskan juga. Jadi tidak ada yang bisa melihat perkara yang gaib, termasuk setan, jin itu tidak bisa. Manusia tidak bisa melihat itu. Ya, maka barang siapa yang merasa melihat itu, maka dia tidak diperbolehkan. Ataupun di dalam perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan barang siapa yang mengklaim dia bisa melihat setan, bisa melihat iblis, melihat jin, maka dia kafir. Ya. Maka di sini pada saat manusia itu memang melihat, itu yang dilihat sebenarnya bukan rupa asli dari setan itu, bukan rupa asli dari jin itu. Ya. Karena yang dimaksud di ayat ini la ya'lamul ghaiba man fis samawati wa ma fil ardi illallah. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib yang di langit dan bumi kecuali Allah. Maksudnya manusia tidak bisa melihat rupa asli jin, itu enggak bisa. Ya. Lah, maka setan itu ataupun jin ini dia itu bisa memiliki tiga keadaan. Yang pertama dia dalam rupa asli, ini tidak bisa dilihat oleh manusia. Yang kedua, jin itu dia bisa dalam rupa yang sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah. Pertama, dia bisa berupa anjing hitam. Nah, jadi jin itu bisa merubah dirinya menjadi anjing hitam. Memang kalau di dalam Islam, kalau kita lihat anjing hitam, itu dianjurkan dibunuh. Kemudian yang kedua, jin itu bisa berubah menjadi binatang melata, yaitu ular ataupun kalajengking. Ya, jadi kalajengking ataupun ular itu bisa jelmaan dari jin. Nah, maka yang seperti ini manusia bisa lihat, tapi kan manusia tidak tahu kalau itu ternyata adalah jin di situ. Nah, yang ketiga ada yang ini adalah yang ghul. Ya, ghul ya ini yang terjadi pada zaman Rasul, dikatakan wala ghula, ya tidak ada yang hantu yang tahu-tahu muncul itu. Maksudnya tidak ada, maksudnya tidak ada pengaruhnya bagi orang yang melihat. Tapi keberadaannya ada. Dan manusia memang bisa melihat itu. Tapi sekali lagi itu bukan rupa aslinya. Saya enggak tahu kalau yang di masjid ada yang pernah lihat ya, mungkin itu ya. Kalau saya enggak pernah lihat sih. Ya kalau memang itu dilihat, melihat betul ya, misalkan dia rupa hitam, kemudian biasanya kalau disebutkan di dalam buku-buku dia akan berubah dari rupa yang misalkan hitam kemudian menghilang kan, biasa seperti itu. Nah, itu pada saat manusia itu melihat itu bukan rupa asli daripada jin itu. Ya, maka disebutkan ada seorang ulama yang menulis buku tentang alam jin ini. Ya, ternyata di kalangan bangsa jin juga mereka mempelajari ilmu sihir. Ya, maka ada jin yang kerjaannya adalah tukang sihir yang bisa menyihir rupa jin-jin ini menjadi rupa yang diinginkan. Kenapa? Karena jin itu sama dengan manusia dalam artian dia dibebani syariat dengan kita. Ya. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia itu sama. Sama-sama dibebani syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata mereka juga belajar sihir juga. Di antara sihirnya adalah mereka bisa merubah bentuk mereka untuk nakut-nakuti manusia di situ. Nah, maka pada saat manusia melihat ini juga Rasul sudah katakan wala ghula, itu tidak ngaruh, dalam artian tidak akan membawa mandorot ataupun kebaikan kepada manusia. Ya. Jadi hal-hal seperti ini tidak boleh diyakini ataupun tidak boleh ada pada diri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini termasuk bagian dari tatoyur. Ya. Mungkin itu pembahasan kita yang berhubungan di bab tatoyur ini, menyelesaikan pembahasan kita dari kemarin. Ya. Tentu kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk kita, ya. Semakin menguatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mungkin sebelum diakhiri kalau ada yang perlu ditanyakan yang berhubungan dengan masalah ini. Ya, silakan. Jadi kelaran naik motor lari Iya. Nah, itu gimana? Terus ini ada teman ini bukan ana ya. Heeh. Teman itu selalu wacananya di taruh gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi. Oke. Iya. Tapi kalau anak sekarang itu biasa itu apakah tapi dia sudah kolesterol tapi tidak yakin masih tetap tidak mau melanjutkan. Apakah itu tetap masuk di dalam tatoyor atau? Iya. Yang pertama ini adalah berhubungan dengan masalah tadi trauma, ya trauma pada saat dia melihat sesuatu. Jadi yang trauma seperti ini, misalnya melihat orang kecelakaan ataupun yang sejenisnya seperti ini, itu tentu tidak termasuk dalam dalam pembahasan kita tatoyur, kecuali kalau dia melihat itu kemudian dia merasa dia akan sial gitu, merasa sialnya karena dia melihat itu, nah itu yang tidak diperbolehkan. Tapi karena takutnya, karena takut melihat sesuatu yang nyata, ya sebuah kejadian yang nyata, maka ini tentu tidak termasuk dalam pembahasan tatoyur. Bagaimana terapinya? Terapinya tentu yang paling ini biasanya adalah yang di psikiater, itu biasanya itu cepat ya untuk diterapi di sisi itu. Alam bisawab. Saya juga belum tahu bagaimana apa terapi dari apa orang-orang yang trauma seperti itu. Kemudian yang kedua, ya begitu. Jadi intinya kalau orang itu punya niatan baik untuk agama ataupun dunianya, kok dia mundur-mundur terus, maka itu ada indikasi kalau dia memiliki tatoyur tadi. Ya. Tatoyur. Gitu. Oh gitu ya. Jadi maju saja, justru kadang malah sebenarnya dia ditunggu-tunggu begitu ya. Jadi ada pengalaman juga, di sini takut-takut sebenarnya di sana nunggu-nunggu juga gitu. Kok enggak ngomong-ngomong kan gitu, dari dulu kita tunggu kan gitu. Iya. Iya, biasa ini, biasa hal seperti ini gitu. Iya. Ini juga rahasia, jadi namanya perempuan itu lebih senang kepada orang yang gentleman gitu ya. Kalau lihat laki-lakinya juga maju mundur, ya tentu dia juga malas juga gitu. Pengalaman ya, pengalaman, kalau saya jadi tidak banyak pengalaman ta'aruf, karena sekali ta'aruf langsung kena gitu. Ya, ya, alhamdulillah bisawab. Kita sudah masuk sholat isya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.